Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة رحمنا ورحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار الحمد لله إخواني الكرام رحيمني ورحمكم الله pada pagi hari ini kita bersilaturahim berkumpul di majelis di tempat yang mulia Baitullah Masjid dalam rangka kita untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim atau antar muslimin tawasau bil haq wa tawasau bis sabr dalam rangka kita untuk saling berwasiat dalam urusan al haq dan kita saling berwasiat untuk kita bisa bersabar berada di atas al-haq di atas jalan yang hak di atas kebenaran tentunya saya duduk di sini bukanlah yang terbaik di antara antum dan di sini adalah sarang singa saya duduk di sini sarang singa Ustaz-ustaz semuanya di sini di perumahan di Ma'had Al-Ukhuwah. Akan tetapi seorang muslim di antara hak dan kewajiban yang perlu untuk kita tunaikan sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza stansahaka fansahlah apabila ada saudaramu yang meminta nasihat maka nasihatilah Dan tentunya yang menasihati pun belum tentu orang lebih baik daripada yang dinasihati. Akan tetapi ada kewajiban, hak-hak di antara kaum muslimin adalah kita ta'awun alal birri wa taqwa, tanasuh, kita saling memberikan nasihat dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT merahmati di antara kita semuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah kebahagiaan apabila di antara kita memiliki perhatian kepada ilmu. Ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang akan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ilmu yang memberikan bekal kepada kita untuk bisa bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ilmu yang akan mengantarkan kita masuk ke jannatul na'im. Ilmu yang akan mengantarkan kita melepaskan diri atau menyelamatkan diri dari ancaman bahaya fitnah-fitnah yang bermunculan. Ilmu yang merupakan penerang di tengah kegelapan. Ini ilmu risalah. Ilmu yang diwariskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, menegaskan dalam sabda yang mulia, faman akhadahu akhada bihadin wafirin. Barang siapa yang dia mengambil bagian ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar dalam kehidupan ini, bagian yang sangat mulia, yang sangat besar dari seluruh bagian kehidupan dunia. Karena memang tidak akan ada artinya semua yang kita miliki tanpa ilmu, yang tanpa kita memiliki ilmu. Andaikan kita orang berharta tanpa ilmu, maka sungguhnya harta kita tidak akan bermanfaat sampai mengantarkan kita mulia di hadapan Allah SWT. Karena ilmu yang akan membimbing kita mengelola semua kehidupan kita, sehingga waktu kita barakah atau tidak barakah, yang pertama adalah kuncinya adalah pada ilmu. Oleh karena itulah, bagaimana Allah SWT telah memberikan pemuliaan dan memuliakan ahlul ilmi dan orang yang mereka berhatian dengan ilmu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarhib, memberikan semangat kepada kita untuk kita memiliki perhatian pada ilmu, sebagaimana Allah SWT telah menjadikan alul ilmi ada di antara para syuhada, di antara para saksi, dan yang disaksikan sesuatu yang paling agung dalam kehidupan ini, tauhidullah. Bukankah demikian dalam firman Allah SWT yang mulia, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersaksikan dirinya bahwa la ilaha illa huwa, tidak ada sembahyang hak, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kecuali dia, kecuali Allah Azza wa Jalla. Demikian juga wal malaikah, para malaikat Allah Azza wa Jalla. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, demikian pula ahlul ilmi yang mereka tegak dengan keadilannya. Mereka adalah saksi bagi tauhidullah, atas tauhidullah. Maka para ulama menjelaskan di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di antara pemuliaan Allah kepada ulil ilmi bahwa Allah menyertakan dalam menyaksikan sesuatu yang paling agung dalam kehidupan yaitu tauhidullah, yang pertama adalah malaikat dan disertakan dalam persatuan ini adalah malaikat ini alul ilmi. Allah menyertakan persaksian Allah Azza wa Jalla yang menyaksikan dirinya sendiri, lalu malaikat, lalu alul ilmi. Manusia macam-macam. Ada pedagang, ada orang kaya, ada pejabat, ada raja, penguasa, dan semisalnya. Akan tetapi tidak ada satupun manusia yang Allah pilih untuk menyaksikan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla kecuali ahlul ilmi. Sehingga yang menunjukkan di antara kemuliaan ahlul ilmi. Demikian juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah jadikan ilmu adalah permintaan yang Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk meminta tambahan kepada Allah SWT. Yang andaikan ada permohonan yang lebih baik daripada ilmu, ini saya akan Allah ajarkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kepada Allah SWT. Wa qurrabbi zidni ilma. Ucapkan, ya Rabb, tambahkan kepada aku ilmu. Sehingga Allah SWT mengajarkan nabinya SAW untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah SWT. Sehingga andaikan ada sesuatu yang lebih baik daripada ilmu, akan Allah ajarkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang lebih baik daripada ilmu. Sehingga ilmu Allah ajarkan, sehingga Allah ajarkan nabinya untuk meminta tambahan, dan tambahan itulah ilmu. Demikian juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana pula Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kemuliaan dan pengangkatan derajat bagi orang yang mereka berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya orang yang mereka berilmu, orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu dengan beberapa derajat. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Di dunia bagaimana ahlul ilmu menjadi marja, yang ilmunya dibutuhkan para raja, yang ilmunya dibutuhkan orang-orang kaya, yang ilmunya dibutuhkan oleh manusia secara umum. Bagaimana Allah SWT telah mengangkat al-mawali, maula minal mawali. Bagaimana Allah SWT telah mengangkat para budak, bayi-bayi para bekas budak, yang budak ada kelas bawah, lapisan manusia, lapisan kelas bawah secara umum, tidak mulia kedudukannya. Akan tapi bagaimana Allah SWT telah memuliakan maula minal mawali disebabkan ilmu yang dia miliki. Atha bin Abi Rabah, dia adalah maula minal mawali. Dialah mantan budak. Bentuk tubuhnya jelek. Hitam. Gemuk. Jelek. Akan tetapi, bagaimana raja membutuhkan Atha bin Abi Rabah? Sulaiman, Amirul Mukminin, Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin. Bagaimana ketika dia haji dengan kedua anaknya, dia datang Atha bin Rabah untuk menanyakan masalah manasik haji. Sehingga ketika telah selesai urusannya dari Atha bin Rabah, apa kata Sulaiman? Wahai anakku, belajarlah engkau. Aku tidak bisa melupakan betapa hinanya kita di hadapan seorang budak Atha bin Rabah. Bagaimana Allah SWT telah memuliakan Atha bin Rabah yang dia adalah maula minal mawali, akan Nabi Allah angkat derajatnya dengan ilmu. Muhammad bin Abdurrahman jelek orangnya, kepalanya angslep, mendelep. Atau mendelep, kepalanya mendelep. Pundaknya menonjol sehingga seperti anak panah. Kalau dia di majelis menjadi bahan ketawaan orang. Apa kata ibunya? Wahai anakku, belajar. Belajarlah kamu. Sehingga ketika Muhammad bin Abdurrahman dia telah mencapai pada tingkatan ilmu yang dia pelajari, dia menjadi hakim selama 20 tahun. Dan tidaklah setiap lawan yang berhadapan dengan dia kecuali kader. Kecuali kader. Karena tingkat ilmu yang dimiliki oleh Muhammad bin Abdurrahman. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, memiliki seorang gubernur atau wali kota. Ketika ditanyakan dia Nafi, siapa yang engkau tinggalkan untuk mengurus negerimu? Kata dia, Ibnu Al-Afza. Siapa itu Ibnu Al-Afza? Dia adalah maula minal mawali. Dia adalah budak dari mantan budak. Engkau jadikan budak memimpin kaum muslimin? Apa kata dia? Sesungguhnya dia adalah alim di kitabillah dan dia alim dengan ilmu fara'id. Dia alim dengan ilmu fara'id. Maka kata Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u akhari." Sesungguhnya Allah SWT mengangkat satu kaum dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Quran ini pula. Allah angkat derajat orang yang mereka berilmu di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Tentunya di akhirat derajat ulama adalah derajat yang tinggi di bawah derajatnya para nabi Allah, para anbiya alaihi salatu wassalam. Dan Allah jadikan ulama marja dalam kehidupan agar kita selalu kembali kepada ulama dalam kita beragama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah anda kepada ahlul ilmi, ahlul dzikri, ahlul Quran, ahlul ilmi, apabila anda tidak mengetahui masalah yang berkaitan dengan kehidupan anda, kehidupan agama anda. Allah jadikan marja para ulama. Sehingga tidaklah manusia lepas dari ulama, kecuali dia akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Dan hampir semua kunci sesatnya gerakan kaum muslimin adalah ketika mereka lepas dari ulama. Ketika mereka menjauh dari ulama. Khawarij yang merupakan firqah pertama yang menunjukkan kesesatannya, yang dengan terang-terangan bagaimana mengeluarkan atau telah menunjukkan kesesatannya, karena mereka menyempal dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, memisahkan diri dari ulama para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sehingga mereka sesat dengan pemikiran mereka. Demikian juga Wasil bin Atha', pelopor Mu'tazilah, dia telah memisahkan dari Al-Hasan Al-Basri. Demikian juga semua gerakan kaum muslimin, tidaklah mereka meninggalkan ulama kecuali mereka akan masuk dalam lorong-lorong kesesatan. Mereka akan masuk dalam lorong-lorong kesesatan. Karena Allah menjadikan ulama ar-rasikhuna fil ilmi adalah marja, tempat kembali kita dalam beragama. Sehingga kita terbimbing dan terpimpin di dalam kehidupan kita beragama, lurus di atas agama Allah SWT. Dan demikian Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadis-hadis beliau yang mulia. Sebagai hadis yang dikutip Imam Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din." May yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Hadis ini adalah penggalan atau akhir daripada hadis Thaifah Al-Mansurah La tazalu ta'ifatun min ummati zahirun al-haq. Akhirnya di situ adalah ini may yuridillahu bi khairan yufaqqu fid-din. Allah jadikan ta'ifal mansurah, kelompok yang akan selalu ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, yang setiap zaman akan eksis, zahirina ala haq, zahir di atas kebenaran, dia menampakkan diri atas kebenaran, dia membela yang hak, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu yang aku wariskan ini, ilmu Rasulullah yang diwariskan Rasulullah SAW, akan dipanggul oleh setiap zamannya, oleh orang-orang adilnya di kalangan umat ini, para ulama. Para ulama. Yang para ulama, yanfuna tahrifal ghalin, wa intihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin. Dia akan menyelesaikan, akan menolak segala bentuk ekstremitas, penyimpangan orang-orang ekstrim, ghulu, ghulu dalam beragama. Para ulama yang akan membongkar kebatilan ahlul batil, para ulama yang akan meluruskan takwilnya orang-orang jahil. Ulama, ulama. Andaikan kekuatan Islam ada pada dua poros, poros sultan yang akan memimpin jihad dan poros ulama yang akan membongkar segala bentuk kerancuan pemikiran, maka sesungguhnya tidaklah akan bisa terjadi jihad yang mulia, yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, kecuali dengan bimbingan para ulama, kecuali dengan bimbingan para ulama. Karena tidak setiap yang mengatakan jihad adalah jihad yang syar'i, kecuali jihad yang kembali kepada syariat yang telah diajarkan, dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah azza wa jalla telah mengingatkan, tidak selayaknya seluruh kaum muslimin mereka pergi ke medan jihad. Kenapa tidak ada ta'ifah, sekelompok di antara kalian yang mereka yatafaqahu fid-din, tafaqahu fid-din, belajar agama, mempelajari agama dalam rangka apa? Liung dirahum. Dalam rangka agar bisa memperingatkan mereka ketika telah kembali kepada kaumnya, mengajarkan bagaimana syariat Allah Azza wa Jalla. Maka ulama adalah pilar tegaknya umat ini. Di sisi yang lainnya, ulama adalah pilar tegaknya umat ini, benteng pertahanan umat ini, yang akan membentengi umat ini dari kehancuran adalah ulama. Karena sesungguhnya musuh-musuh Allah Azza wa Jalla akan menghancurkan kaum muslimin dengan dua sisi, dari dua sisi, dari dua arah. Yang pertama adalah menghancurkan fisik, memberangus secara fisik sehingga generasi kaum muslimin habis. Dan yang kedua adalah menghancurkan pemikiran, menjajah, merusak pemikiran. Yang pertama dihadapi dengan kekuatan besi, kekuatan senjata, dengan sultan, kekuatan yang bisa menolak upaya mereka untuk merusak kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin. Dan kekuatan yang kedua ditolak dengan ilmu, sehingga akan tersingkap segala hakikat upaya untuk menyimpangkan kaum muslimin dari jalan Allah Azza wa Jalla yang hak. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, mayyuridillahu bi khairan yufaqqu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Sehingga faham agama adalah merupakan kunci kebaikan. Yang tidak ada kebaikan bagi orang mereka tidak faham tentang agama Allah SWT. Andaikan anda diperintahkan Allah untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan apa anda akan beribadah kepada Allah SWT? Dengan ilmu. Andaikan anda diperintahkan oleh Allah SWT untuk bertakwa kepada Allah SWT, bagaimana anda akan bertakwa kepada Allah SWT? Dengan ilmu. Dan kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan semua perintah Allah dengan tafsir kecuali dengan ilmu. Kalau kita diperintahkan untuk beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, kepada kitab, yaumul akhir, kepada takdir, bisakah semuanya itu kita mengimani dengan benar kecuali dengan ilmu? Kalau iman itu keyakinan, sesungguhnya orang Nasrani punya keyakinan. Sesungguhnya orang Yahudi memiliki keyakinan. Sesungguhnya orang Buddha, orang Hindu memiliki keyakinan. Orang musyrik memiliki keyakinan. Apa membedakan keyakinan anda dengan keyakinan orang mereka? Kecuali dengan ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Allah azza wajalla, sehingga bisa terbedakan antara orang mereka berkeyakinan yang hak, beriman yang hak, dengan orang mereka memiliki iman yang batil, adalah dengan ilmu. Sehingga kunci kebaikan adalah ada pada ilmu. Demikian juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai bagaimana Allah azza wajalla membedakan binatang yang berilmu dengan tidak berilmu. Andaikan anjing menangkap ayam atau menangkap binatang buruan, bagaimana nasib binatang buruan tersebut ikhwan? Halal atau haram? Halal atau haram? Anjing liar atau anjing rumahan, anjing yang sering orang pelihara itu, kalau kemudian dia menangkap binatang buruan, hasil binatang buruan halal atau haram? Halal atau haram? Kira-kira haram. Akan tetapi Allah SWT menjadikan binatang buruan yang ditangkap oleh anjing yang terlatih halal. Apa membedakan? Yang ini tidak terlatih, yang ini terlatih. Yang ini tidak berilmu, yang ini berilmu. Allah muliakan atau Allah bedakan sesuatu yang sangat besar ini halal dan haram adalah dengan anjing yang berilmu dan karena dia sapi tidak berilmu. Maka sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia di dalam agama kita. Dan kita tidak akan bisa berpisah dengan ilmu. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan di antaranya, "An-nasu yahtajuna ila ta'am wasyarab fil yawmi maratan aw maratain." Manusia membutuhkan makanan atau minuman dalam satu hari boleh jadi sekali atau dua kali. Akan tetapi bagaimana kebutuhan dia dengan masalah ilmu? Dan hajah mereka kepada ilmu biadadil anfasi, sebanyak tarikan nafas yang dia lakukan. Sebanyak tarikan nafas yang dia lakukan. Setiap selama dia masih hidup, selama dia menarik nafas, maka sungguhnya dia membutuhkan ilmu Islam sehingga dia berjalan di atas agama Allah SWT. Sehingga kebutuhan dia kepada ilmu melebihi yahtaju aksar min hajatihim dibandingkan kebutuhan dia kepada at-ta'am wa syarab. Dibandingkan kebutuhan dia kepada makan dan minum. Sehingga berbahagialah apabila kita memiliki perhatian pada ilmu. Dan ilmu merupakan kunci pertama kebaikan seseorang, kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, kebaikan bangsa. Ada pertama kunci yang ada pada ilmu. Andaikan Allah SWT telah bersabda, apabila Allah telah berfirman, Lau amanu Lau anna ahal qura amanu wa taqaw la fatahna alihim barakati minas sama'i wal aq. Andaikan penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah akan turunkan barakah. Dan Allah akan buka barakah itu di langit dan bumi. Maka barakahnya kehidupan, barakah yang akan Allah turunkan kepada kita semuanya, pertama kali adalah bersumber dari ilmu. Karena orang tidak mungkin bisa bertakwa dan tidak mungkin akan bisa beriman kecuali dengan ilmu. Sehingga ilmu adalah awal mula turunnya barakah Allah SWT. Awal mula dibukanya barakah oleh Allah SWT kepada kita semuanya. yang dengannya kita akan bisa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita insyaallah pada pagi hari ini kita akan berbicara seputar membangun dakwah dengan akhlakul karimah. Demikian kurang lebih yang insyaallah akan kita sampaikan. Sehingga di sana ada dua poin penting yang perlu kita lewati adalah tentang dakwah dan tentang akhlakul karimah. Tentunya sebelum kita menyampaikan lebih lanjut apa yang akan kita sampaikan, yang nanti insyaallah kita akan berbicara tentang masalah dakwah, tentang bagaimana seharusnya kita memiliki semangat berdakwah, dan seharusnya bagaimana kita berhias diri dengan akhlakul karimah, khususnya adalah apabila kita berdakwah, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan apa yang akan kita sampaikan, bukan berarti bahwa yang berbicara telah seperti dalam apa yang dibicarakannya. Orang yang berbicara tentang faktor-faktor kesehatan berbeda dengan orang yang sehat. Orang yang berbicara tentang ini, orang-orang utama, belum tentu dia adalah orang yang utama. Makanya kita katakan mungkin seorang perkataan seorang salaf, nastaghfirullah minal kalam fima lasna bi ahlillah. Nastaghfirullah minal kalam lasna fi ini lasna bi ahlillah fima lasna bi ahlillah. Kami beristighfar kepada Allah SWT dari pembicaraan yang diri kami bukanlah termasuk pemilik perkara tersebut. Akan tetapi, sekalipun kita belum masuk dalam apa yang mungkin sedang kita bicarakan, kita berharap mudah-mudahan Allah SWT menumbuhkan, membangkitkan semangat keinginan kita untuk seperti apa yang kita bicarakan dari pembicaraan yang disampaikan dan kita nukil dari nas-nas yang diwariskan para ulama kepada kita sekalian. Demikian juga ketika Imam Ahmad ditanya tentang akhlaknya orang yang wara, maka beliau katakan, as'alullaha alla yumqitana. Aku berharap kiranya Allah SWT tidak membenciku, tidak murka kepadaku. Imam Ahmad, imamnya Ahlussunnah, pemilik akhlak yang mulia, yang sangat agung. Akan tetapi ketika ditanya tentang akhlaknya orang yang wara, maka kata Imam Ahmad, aku berharap kiranya Allah SWT tidak murka kepada kami. Bagaimana tawadhu'nya Imam Ahmad, dan kita semuanya berharap untuk kita bisa seperti orang-orang yang telah baik, yang telah berlalu, berjalan di atas jalan Allah SWT dengan kemuliaan mereka. Allah memberikan semangat kepada kita untuk seperti mereka. Kalau sekarang kita seakan masuk orang yang jauh ketinggalan di belakang, kita berharap Allah memberikan kekuatan untuk kita bisa mengejar, berlari mengejar. Andaikan sekarang kita adalah orang yang belum masuk dalam pembicaraan, maka mudah-mudahan rasa kinaan selalu menyelimuti diri kita, dan kemudian Allah bagaimana mengangkat kinaan kita untuk kita diangkat oleh Allah SWT seperti yang Allah kehendaki di dalam kalamullah, dalam ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pula ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikatakan Sa'id bin Jubair yang menjadikan kita tidak terhalang untuk membicarakan sesuatu yang sangat mulia walaupun kita belum menjadi ahlinya. Apa kata Sa'id bin Jubair di antaranya? Law kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fi syai' ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن منكر. Andaikan saja seseorang dia tidak memerintahkan yang ma'ruf dan tidak pula mencegah yang mungkar, hatta la yakuna fi syai', sehingga dirinya terbebas dari segala-gala yang cacat, sehingga tidak ada sedikit pun cacat dalam dirinya. Ma amara Allah, ma amara ahadun bil ma'ruf wala naha 'anil munkar. Niscaya tidak akan ada seorang pun yang akan memerintahkan yang ma'ruf dan tidak akan ada yang mencegah yang mungkar. Siapa di antara kita yang sempurna? Siapa di antara kita yang lepas dari cacat? Kita semuanya memiliki cacat, memiliki aib. Hanya kita minta kepada Allah SWT, Allah mastur aurati, ya Allah tutuplah aibku, ya Allah tutuplah aibku. Sehingga bagaimana kita kemudian bisa melihat aib-aib kita, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT bisa menjadikan kita terangkat dari segala aib yang kita miliki, dengan kita selalu berusaha untuk tetap membicarakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan itu mudah-mudahan menjadi cambuk bagi kita semuanya untuk kita berjalan di atas jalan-jalan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dakwah sesuatu yang sangat mulia. Berdakwah di jalan Allah SWT sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Tidakkah Anda ingin mendapatkan gelar dari Allah SWT, orang yang perkataannya terbaik, sebaik-baik manusia? Apabila Anda ingin, maka sungguhnya Allah SWT telah menyebutkan dalam ayat yang mulia, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang mereka mengajak ke jalan Allah Azza wa Jalla? Siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan orang mereka mengajak ke jalan Allah Azza wa Jalla, mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah, mengajak pada ahlul karimah, mengajak orang untuk berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla? Karena sesungguhnya apabila seseorang dia tidak mengajak kepada jalan Allah, dia akan mengajak pada jalan-jalan lain, subulus syayatin, subulul hawa, jalan-jalan syaitan atau jalan-jalan hawa nafsu. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala? Berapa banyak orang yang mereka lari dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia masuk dalam rangka beribadah kepada an-nafsu wal hawa. Berapa banyak orang yang mereka lari dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia masuk dalam perangkap peribadatan kepada syaitan wal hawa. Dan begitu keadaannya. Kalau Anda dan kita tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan masuk dalam beribadah kepada syaitan dan beribadah kepada hawa nafsu kita. Ara'aita afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah Anda memperhatikan tentang orang yang mereka menyembah kepada hawa nafsunya, sehingga urusan dia adalah bagaimana dia berkhidmat 24 jam dengan semua yang dia miliki. Dia berkhidmat untuk hawa nafsunya, untuk kepentingan hawa nafsunya. Sebagaimana seorang mukmin, Abdullah min ibadillah, Abdurrahman ibadirrahman, dia berkhidmat untuk Rabbnya Allah SWT. Maka ubadu syayatin wa ubadul hawa, mereka pun berkhidmat pula, akan tapi berkhidmat kepada syaitan dan berkhidmat kepada al-hawa. Demikian ungkapan Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Sehingga begitulah Allah menggelari manusia terbaik. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang mereka mengajak ke jalan Allah SWT? Adakah manusia yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang mereka mengajak kepada jalan Allah SWT, yang ajakannya menimbulkan masalih, yang ajakannya bukan untuk menyembah kepada dirinya dan bukan untuk intimak kepada dirinya, akan tapi mengajak manusia untuk terikat dengan Allah SWT agar mereka menjadi hamba-hamba Allah SWT yang ajakannya tidak menginginkan harta dari manusia, yang ajakannya dia hanya mengikhlaskan ajakan kepada Allah Subhanahuwataala. Waman asanu qala mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan orang mereka mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahuwataala? Wa amila salihan, dan dia pun beramal saleh. Dan dia pun beramal saleh. Dia bukan orang yang bertipe Yahudi. Dia bukan tipe orang bertipe Yahudi. Sami'na wa asaina. Dia dengar atau dia bahkan telah mengucapkan kalamullah, akan tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahuwataala. Dia saleh dan muslim. Dia saleh, dia orang saleh, dirinya baik dan dia memperbaiki pula orang lain. Dia baik dan dia berdakwah kepada manusia. Dia beramal saleh dan dia berdakwah kepada manusia. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Dia memiliki nilai kebanggaan dengan Islam. Dia memiliki nilai kebanggaan dengan Islam. Dia memiliki ini merasa mulia dengan Islam. Dan itu yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Apa kata Umar? Assalallahu bihadzal Islam. Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Faman ibtagha al-izzata bighairi al-Islam adallana Allah. Barang siapa yang dia mencari kemuliaan bukan dengan Islam, niscaya Allah akan menghinakan kepada kita semuanya. Mencari kemuliaan adalah dengan Islam, dengan beribadah kepada Allah Taala. Karena walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya al-izzah adalah milik Allah, milik rasulnya dan milik kaum mukminin. Demikian juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah anda ingin apabila anda termasuk orang yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa doa Rasulullah kepada para da'i ila Allah? Nadharallahu ra'a sami'a maqalati. Fabalaghaha. Fabalaghaha. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mencerahkan wajah seseorang. Nadharallahu ra'a sami'a maqalati. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membuat wajah dia berseri karena pancaran kebahagiaan dari hati yang muncul yang ada dalam hati dirinya. Cerahnya wajah karena kebahagiaan yang karena pancaran kebahagiaan yang ada yang memenuhi relung hatinya. Allah tanamkan kebahagiaan di hati dia, Allah penuhi hatinya dengan kebahagiaan dan kemudian terpancar di wajah. Nadharallahu, nadharallahu ra'a. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan wajah seseorang dia berseri-seri. Siapa yang didoakan Rasulullah SAW? Sami'a maqalati. Orang yang mereka mendengar perkataanku. Orang yang mereka mendengar perkataan Rasulullah SAW. Mendengarkan hadis, mendengarkan ajaran Rasul, menyimak apa yang pernah disampaikan Rasulullah SAW. Dia simak Al-Quran, dia simak hadis, dia simak apa yang telah pernah diwariskan Rasulullah SAW. Sami'a maqalati. Faballaghaha. Kemudian dia pun menyampaikan apa yang telah dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Dia dakwahkan, dia sampaikan, dia sebarkan. Dia sampaikan kepada manusia. Setelah dia mendengar apa yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Maka ini doa Rasulullah SAW. Dan siapakah doa di antara manusia yang lebih diharapkan terkabul dibandingkan dengan doanya Rasulullah SAW? Dan siapakah orang mereka tidak senang apabila dia didoakan Rasulullah SAW? Semua kita berharap dengan doa Rasulullah SAW. Sehingga setiap orang berlomba-lomba untuk kiranya bisa didoakan Rasulullah SAW. Karena doa Rasulullah, doa yang sangat didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang dekat dengan dikabulkannya dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama bukan doa yang menyelisihi ajaran Allah Azza wa Jalla. Abu Hurairah sehingga dia menghimpun ilmu di dadanya, di antara yang berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ukasha dia ahlul jannah karena dia telah didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antara golongan mereka. Maka Rasulullah telah memberikan para usana dan yang lain-lain doa Rasulullah. Tidakkah kita ingin menyebatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demikian juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila Anda bekerja siang malam, jam 7 berangkat, jam 8 jam berangkat, pulang sore, itu apabila pekerja kantor atau dia buka tokonya, dia tutup malam kalau dia adalah pedagang dan orang yang memiliki toko, atau dia terus keliling-keliling ke jalan-jalan untuk menjajakan dagangannya kepada manusia kalau dia adalah seorang pedagang yang kemudian menjajakan dagangannya di luar sana, apa yang dia kenaki dengan itu semuanya? Keuntungan harta yang diharapkan, sehingga dia berharap mulia dengan apa yang dia dapatkan di dunia yang atau apa yang dia inginkan tersebut. Ketahuilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang dai adalah orang yang Allah janjikan dengan kekayaan dengan besarnya nilai dakwah yang dia lakukan. Seorang dai, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan di antaranya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka khumrun ni'an. Andaikan ada satu orang yang dia mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla karena Anda, dengan sebab Anda. Hidayah ada dua macam. Hidayah itu taufiq, hidayah yang berkaitan dengan terbukanya hati orang sehingga dia berlapang dada menerima Islam. Hidayah ini mutlak biadillah, di tangan Allah SWT. Semua makhluk tidak memiliki, termasuk Rasulullah SAW. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, tidaklah bisa memberikan hidayah kepada seorang sekalipun orang yang sangat engkau cintai. Karena hidayah taufik, terbukanya hati, adalah milik Allah Azza wa Jalla semata. Adapun hidayatul irsyad yang kedua adalah hidayahnya yang memiliki setiap orang yang mereka memiliki ilmu. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan pula kepada Rasulullah, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Apa bedanya ikhwan? Kalimat yang pertama dan kalimat kedua, ayat yang pertama, ayat kedua. Ayat yang pertama, innaka la tahdi man ahbabta. Ayat yang kedua, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Apa bedanya ikhwan? Ayat yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, innaka la tahdi. Bagaimana? Sesungguhnya hidayah taufik hanya di tangan Allah SWT. Rasulullah tidak memiliki datu taufik. Rasulullah ada al-ballaghul mubin, seorang penyampai yang menjelaskan apa yang diajarkan Allah SWT. Ada pun ayat kedua, Rasulullah benar-benar telah menjelaskan, telah menunjukkan, telah membimbing manusia ke jalan yang lurus. Hidayatul irsyad, bimbingan, menerangkan, menjelaskan, sehingga orang mengetahui dengan sejelas-jelasnya tentang jalan Allah SWT. Hidayatul irsyad. Apabila Anda berdakwah, menjelaskan kepada manusia, menerangkan tentang agama Allah SWT, dan kemudian Masya Allah, ada orang yang mereka tersentuh, ada orang mereka kemudian terbuka hatinya, ada orang kemudian mereka mengamalkannya, ada orang mereka kemudian dia mengikuti dakwah yang Anda sampaikan, maka satu orang mendapatkan hidayah bagi Anda lebih baik daripada onta merah, harta yang dianggap paling mahal pada zaman itu. Andaikan janji Rasulullah atau andaikan khabar Rasulullah itu bentuknya real, barang kontan, berapa banyak manusia yang mereka akan mendaftar pekerjaan sebagai seorang da'i. Akan tapi, karena da'i ini pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT dan Rasulnya adalah sifatnya kredit, tidak kontan, pembayarannya nanti, maka berapa banyak orang mereka tidak melirik terhadap pekerjaan sebagai seorang da'i ila Allah. Seorang dokter, orang lihat, ketika dia telah jadi dokter, dia praktek, dia punya rumah sakit, berapa pemasukan yang masuk ke dokter, tinggal dikalkulasi. Sehingga sejak awal orang sudah persiapkan untuk dia kuliah di fakultas kedokteran, talabul ilmi, kuliah di fakultas kedokteran. Dari awal telah disiapkan segala kesusahan dia tempuh untuk dia mendapatkan ilmunya dan dia bisa menjadi seorang dokter. Karena dengan bayangan dia nanti mendapatkan sebuah ini imbal balik yang besar ketika dia telah jadi dokter. Dia tempuh semua jalan kesusahannya itu. Andaikan saja seorang da'i dia mengetahui dan dia meyakini dengan hatinya dan menancap di dalam kalbunya, dalam hati dia, maka ini saya, dia pun akan memiliki semangat pula bagaimana meraih jenjang untuk dia nanti bisa berdakwah ke jalan Allah SWT. Dengan dia tempuh semua kesusahan yang, andaikan saja setiap kita mengetahui keutamaan seorang da'i, maka setiap orang memiliki keinginan besar untuk menjadi seorang da'i apabila dia memiliki keyakinan tentang segala keutamaan yang telah disebutkan oleh Allah SWT. Tidakkah Anda pula, ikhwan, sangat ingin apabila kiranya Anda memiliki pahala sebanyak pahala orang mengikuti dakwah Anda tanpa mengurangi pahala dia. Tanpa mengurangi pahala dia. Dan begitu yang disampaikan Rasulullah SAW as-sadiq al-masduq dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan baginya pahala semisal orang yang melakukannya. Subhanallah, Anda mengajarkan kepada orang salat wajib, lalu orang itu salat wajib sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitum usalli, maka semuanya Anda telah mendapatkan pahala semisal pahala orang telah melaksanakan salat wajib sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda mengajarkan orang tauhid dan dia kemudian dia bertauhid kepada Allah Subhanahu, maka subhanallah Anda mendapatkan pahala semisal pahalanya orang yang bertauhid tadi tanpa mengurangi pahala dia. Andaikan kalau mengikuti Anda 100 orang, 1000 orang, 1000 orang, betapa luar biasanya apa yang akan dapatkan seorang da'i yang mereka telah menunjukkan manusia ke jalan Allah Subhanahu dengan syarat man dalla ala khairin, menunjuk kepada kebaikan. Dan Anda tidak mungkin menuju kepada kebaikan kecuali Anda belajar mengetahui dulu, memastikan dulu ini baik, ini baik. Sebab kalau tidak akan berbalik, akan berbalik. Bukan manda'ilal huda, akan manda'ilal dalalah. Bukan hanya Anda berdosa, tapi Anda akan menanggung dosanya sekian orang yang Anda sesatkan dari jalan Allah Azza wa Jalla. Tidakkah pula Anda merasakan kemuliaan sebagai seorang da'i ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, telah memberitakan kepada kita menjadi seorang dai yang mengajak ke jalan Allah Azza wa Jalla, yang mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah, mengajak pada akhlakul karimah, mengajak orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak orang untuk menjauhi perbuatan syirik, menjauhi perbuatan bid'ah, menjauhi perbuatan maksiat, maka Anda termasuk orang yang didoakan makhluk yang sangat kecil sampai makhluk yang besar. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang dari Imam Tirmidzi? Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan malaikat dan para malaikat, wa ahli samawat dan para penduduk langit, dan juga para penduduk bumi, sampai namlah, semut, makhluk yang kecil, binatang yang kecil, wahatal hud dan ikan paus, binatang yang besar. Rasulullah sebutkan namlah ini semut, binatang kecil, wal hud ikan paus, binatang besar. Semuanya la yusalluna ala muallimin nas al khairah. Mereka semuanya mendoakan, bersalawat, mendoakan kepada para pengajar kebaikan kepada manusia. Tidakkah anda ingin mendapatkan doanya para malaikat? Tidakkah anda ingin mendapatkan salawatnya Allah Azza wa Jalla? Tidakkah anda ingin mendapatkan doanya para makhluk-makhluk sampai semut dan ikan-ikan dan ikan paus? Semuanya mereka mendoakan orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Oleh karena itulah, berbanggalah pula apabila anda menjadi seorang da'i, karena anda berjalan di jalan yang telah dilalui oleh manusia terbaik dari kalangan umat ini. Ini al-anbiya wa rusul, jalan terbaik yang telah dilewati oleh manusia terbaik. Jadi al-anbiya wa rusul, yang mereka semuanya para du'at ila Allah, para da'i yang mengajak ke jalan Allah Azza wa Jalla, para da'i yang membimbing manusia, mengingatkan manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dia telah mewakafkan dirinya, dia telah menjadikan dirinya sebagai du'at para da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Nabiullah Nuh, bagaimana beliau telah disebutkan Allah Azza wa Jalla tentang track record-nya dalam masalah dakwah, tentang aktivitas dakwah yang telah dilakukannya. Alfa sanatin illa khamsina aman, 950 tahun, 1000 tahun kecuali yang 50, 950 tahun, waktu yang tidak singkat, waktu yang tidak singkat. Nabiullah Nuh, bagaimana dia berdakwah siang dan malam, menggunakan segala cara dan metode untuk mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla, menggunakan targhib wa tarhib. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaqsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara. Dan seterusnya yang disebutkan Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam, ya Rabb inni da'awtu qawmi laylan wa nahara, aku telah ajak kaumku laylan wa nahara, siang dan malam, malam dan siang, yakni waktu-waktu yang berlalu dari hari-hari Nabiullah Nuh, bagaimana dia berkhidmat untuk mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dia berkhidmat untuk mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Akan tapi, bagaimana tanggapan manusia yang mereka mendapatkan dakwah Nuh? Falam yazidhum du'ai illa firara. Ternyata tidaklah dakwahku menjadikan mereka kecuali bertambah mereka lari. Mereka bertambah lari. Nabiullah Nuh telah bersabar dengan dakwah yang dilakukan siang dan malam. Beliau tanggung segala keletihannya, beliau tanggung segala kesusahannya, beliau bersabar dengan semua caci makiannya. Mereka tidaklah menambah dakwahnya kecuali tambah mereka lari dari Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Maka dia keluarkan, wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum, ya Allah, ketika aku mengajak mereka agar engkau mengampuni mereka, aku sampaikan kepada mereka tarekah-tarekah, jalan-jalan yang akan mendatangkan ampunanmu untuk mereka beribadah kepada engkau, bertakwa kepada engkau mentaati mentaatiku. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ibudullaha wattaquhu wati'un. Ya qaumku, saya bagi kalian adalah memberikan peringatan yang nyata kepada kalian. An ibudullaha, ibadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah azza wa jalla. Wattaquhu, bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla. Wati'uni, wati'un, dan taatilah aku. Jalan yang akan menyelamatkan mereka, jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka mendapatkan ampunan Allah azza wa jalla. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka ketika Nuh menawarkan kebaikan, mengulurkan tangannya untuk mereka berbuat baik agar melempangkan jalan agar mereka selamat mendapatkan ampunan Allah azza wa jalla, tidaklah dibalas oleh mereka kecuali mereka menjadikan jari-jari mereka dia tutupkan di kedua telinganya, dia tutupkan di telinga-telinga mereka. Wastaqsau siyabahum, dia jadikan bajunya dia tutupkan di wajahnya. Wasarru wastaqbaru sibaran, dan mereka terus menerus dalam keadaan demikian dan mereka menyombongkan diri dengan dakwah yang disampaikan Nuh alaihi salatu wasallam. Nabiullah Nuh, hamba Allah, min ibadillah, telah bersabar dengan dakwahnya dan telah menempuh dakwah dengan seluruh tariqahnya. Thumma inni da'autu jihara, thumma in a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aku pun telah berdakwah dengan terang-terangan, aku berdakwah pula dengan sembunyi-sembunyi. Semua tariqah dakwah telah ditempuh Nabiullah Nuh alaihi wasallam. Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan ampunan Allah? Mereka beribadah kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, mereka mentaati jalan yang diajarkan Nuh alaihissalam sebagai syariat Allah SWT. Karena demikian sambutan umat kepada dakwahnya Nabiullah Nuh alaihissalam, dan Nuh telah bersabar. Nuh sampaikan dengan tarhib dan tarhib. Dan subhanallah, apa kata Nuh tentang keadaan mereka? Tidaklah mereka beranak pinak kecuali setiap yang dilahirkan kecuali tampilannya adalah kafajiran au kafaran. Walam yajidu walam yalidu illa fajiran au kafaran. Tidaklah setiap mereka melahirkan anak kecuali anak ini sejak kecil telah ditampil sebagai orang yang fajir dan kafir. Subhanallah. Demikian Nuh berdakwah di tengah umatnya dengan keadaan yang demikian, dan beliau telah bersabar dengan dakwah yang beliau lakukan. Sehingga da'i ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullah, bagaimana dia telah menempuh jalan manusia terbaik yang mengajak manusia ke jalan Allah azza wajalla. Demikian pula semua nabi dan rasul sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan penuh khirs, dengan penuh semangat berdakwah dengan kesabarannya, dengan kasih sayangnya mengajak manusia ke jalan Allah azza wajalla. Ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullah, tentunya yang diinginkan Allah azza wajalla bukanlah dai sembarang dai, akan tapi dai yang betul-betul mereka berada di atas kaidah-kaidah, di atas asas-asas dakwah yang layak dai anggap sebagai da'i yang akan mengajak manusia ke jalan Allah azza wa jalla. Di antara poin-poin penting yang mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan tentang perkara-perkara dakwah di jalan Allah azza wa jalla, di antara ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhi sabili, katakanlah ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah azza wajalla. Ala basiratin, aku mengajak manusia ke jalan Allah, ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, dan itu adalah sikapku, perbuatanku, dan perbuatan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah azza wajalla, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Apa poin-poin yang perlu kita perhatikan dalam masalah dalam ayat ini ikhwan berkaitan masalah dakwah? Yang pertama, dakwah adalah perintah Allah azza wajalla, sehingga termasuk ibadah dari berbagai macam bentuk ibadah yang Allah perintahkan. Sehingga dakwah adalah pekerjaan yang merupakan bentuk pekerjaan ibadah, bentuk ibadah, sehingga merupakan bentuk salah satu taqarrub, amal taqarrub kepada Allah azza wajalla. Ini amal dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla dengan amal dakwah, dengan amal dakwah. Amal-amal untuk taqarrub kepada Allah banyak yang terimpun dalam al-wajibat, hal yang wajib dan hal yang nafilah, yang sunnah, yang wajib, yang fardu, dan yang nafilah, yang sunnah. Dan dakwah satu di antara amal untuk bertaqarrub kepada Allah azza wajalla, sehingga tidak boleh seorang beribadah dengan sembarang ibadah, tidak boleh seorang berdakwah dengan sembarang ibadah, tidak boleh dia menamakan salat lalu dia membuat rakaat tersendiri, tidak boleh dia menamakan puasa lalu dia membuat model tersendiri, kecuali dengan puasa, dengan salat yang telah dituntunkan oleh syariatnya. Anda salat tapi duhurnya 5, subuhnya 10, maghribnya 7, maka tidak akan diterima oleh Allah azza wajalla. Sama dengan dakwah adalah ibadah, maka tidak dikatakan dakwah andaikan kemudian dia sembarang dalam melakukan ibadah tanpa dia memperhatikan apa yang diajarkan oleh Allah azza wajalla dan rasulnya. Dakwah, hakikat itu dakwah sebagaimana yang diajarkan para ulama, yang ringkasnya ikhrajun nas minal zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari az-zulumat, mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Az-zulumat jama', kegelapan apa? Kegelapan syirik, kegelapan kekufuran, kegelapan nifaq, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, kegelapan jahiliyah. Bagaimana seorang dai mengeluarkan kemudian mereka diintaskan kepada cahaya tauhid, nur tauhid, kepada cahaya Islam, kepada cahaya sunnah, kepada cahaya taat, sehingga seorang dai pekerjaannya bagaimana mengentaskan manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan tadi, menuntun, mengajak pada cahaya. Apa yang akan terjadi ikhwan apabila seorang dia berdakwah dan tidak mengetahui, tidak bisa membedakan antara zulumat dan nur? Akan dibawa ke mana? Boleh jadi Anda akan menuntun dari zulumat, kegelapan, kepada sesuatu yang adlam, sesuatu yang lebih gelap lagi, petang jejet, dari gelap kepada gelap sekali. Berapa banyak orang mereka mendakwai al-maksiat, walhamdulillah, subhanallah, berhasil. Tadinya dah syaribul khamar, para zani, para pezina, para pemilu khamar, para pezina, pemabuk, preman, walhamdulillah dengan dakwah dia selesai, dia tidak lagi melakukan hal itu. Akan tapi musibah yang lebih besar setelah dia dia keluar dari kegelapan yang satu, masuk ke alam kegelapan yang lebih gelap lagi. Jadilah dia kuburiyun, musyrikun, ubadul kubur. Bukankah itu lebih gelap? Anda naikkan grade-nya dari maksiat kepada syirik. Anda keluarkan dia dari gelap, dari maksiat kepada syirik. Dia Anda kubur dari kuburan yang lebih dangkal kepada kuburan yang lebih dalam lagi. Karena syirik sesuatu yang lebih gelap keadaannya. Maka dakwah hakikatnya adalah ikhrajun nas minadh dhulumati ilan nur, dan bukan dakwah Islam kalau tidak demikian keadaannya. Hadhihi sabili, ini adalah jalanku, adalah sebuah penegasan. Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Maka seorang dai hendaklah dia mempertegas jalan yang akan dia dakwahkan, Lebih-lebih ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di zaman yang penuh dengan fitnah. Di zaman yang penuh dengan fitnah. Yang kemudian Islam menjadi cabang-cabang yang sangat banyak dalam kesesatan. Yang orang memberikan nama Islam. Di sana ada Islam model Rafidah. Syiah Rafidah. Ada Islam model Khawarij. Ada Islam model Mu'tazilah. Ada Al-Kalam. Ada Islam model Sufiyah. Ada Islam dengan segala macam label keislaman yang mereka miliki. Dengan segala warna yang mereka miliki. Dengan segala metode yang mereka miliki. Dengan segala hakikat yang mereka ada di dalamnya, ajaran di dalamnya. Maka kalau Anda tidak menegaskan jalan Anda, jalan yang saya ajarkan kepada Anda adalah jalan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, tariqahnya para sahabat, dan itu hakikat Islam, dan itu Islam yang menginginkan Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin tamassaku biha wa adu alaiha binna wajid wa iyakum umudatatil umur fa inna kulla muhdatatin bid'a wa kulla bid'atin dhalalah. Ini hakikat Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang itu telah menjadi kabur setelah munculnya sekian banyak fitnah-fitnah yang ada. Sehingga ketika orang mereka diajak pada Islam, Islam yang mana yang Anda tawarkan kepada saya tuan? Islam yang mana yang Anda tawarkan kepada saya tuan? Apakah Islam modelnya orang yang suka ngebom? Apakah Islam modelnya orang mereka suka ke kuburan? Apakah modelnya Islam yang mereka seperti Syiah? Apakah modelnya Islam yang mereka dengan tampilan segala macam Islam? Islam yang mana? Karena saya pusing, saya pening, saya bingung melihat semua keadaan yang ada. Jadi orang mereka mengatakan Islam, tegaskan jalan Anda. Jelaskan jalan Anda. Sampaikan kepada mereka jalan yang Anda tawarkan. Qul hadhi sabili wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Jalan yang telah diajarkan Rasul. Jalan yang telah diwariskan Rasul. Taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih. Lailuha kanahariha. Yang malamnya bagaikan siangnya. Jalan yang jelas, yang wadih. Jalan yang tidak remang-remang. Jalan yang betul-betul jelas diajarkan Nabi SAW. Yang telah dikibarkan benderanya para sahabat Nabi. Bukan jalan yang disembunyikan di kamar-kamar. Bukan pembicara Islam yang disembunyikan di lorong-lorong. Yang berbisik-bisik. Jalan yang telah dielankan dengan jelas. Diumumkan dengan tegas. Jalan Islam. Hadza sabili. Hadhi sabili. Sirat al-mustaqim. Al-Quran dan Sunnah dengan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. InsyaAllah kita ikhlas sebentar. Nanti insyaAllah kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.